Dan sekarang Anda udah menunggu kehadiran dari pedangdut topnya Indonesia. Beliau adalah kelahiran dari kota dingin Malang, Jawa Timur, Indonesia. Yang jelas Anda udah bisa ngenebak semuanya. Kita sambut kehadiran dari Ratna Antika Monata. Matur semanur, terbang.